Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan babul muamalah, berkaitan dengan bab-bab yang berkaitan dengan masalah al-amwal, keuangan, berkaitan dengan masalah al-uqud, akad-akad, dan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan yang di dalamnya terdapat sekian banyak akad-akad transaksi antara nasabah dengan lembaga tadi yang biasa disebut dengan bank. Tema ini sesungguhnya tema yang luas, dikarenakan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia perbankan sangat luas, terkait dengan akadnya dan varian-varian sistemnya juga sangat luas pembahasannya, barakallahu fiik. Namun dalam kesempatan siang hari ini kita akan mencoba mengangkat beberapa pembahasan-pembahasan yang umum terjadi di kalangan kaum muslimin semampu kita, barakallah. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti tentang dunia perbankan, sebelumnya kita akan menyebutkan beberapa usul wa mabadi' al-Islamiyah fi babil iqtisad, landasan-landasan, dasar-dasar utama dalam Islam, dalam bab ekonomi, dalam bab masalah keuangan, dalam bab masalah akad. Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh, al-iqtisadu fil Islam mabniyun alal adl. Ekonomi Islam itu dibangun di atas prinsip keadilan. Tidak membolimi orang lain, tidak pula dibolimi oleh orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan masalah-masalah ribawi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalau kalian taubat, telah bertaubat dari transaksi-transaksi riba, falakum ru'usu amwalikum, maka boleh bagi kalian untuk mengambil modal asal kalian. Yang riba jangan, modal asalnya boleh kamu ambil. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak membolimi orang lain, juga tidak dizalimi oleh orang lain. Itu namanya asasul adil, dibangun di atas asas keadilan. Tidak membolimi orang lain, juga tidak dizalimi oleh orang lain. Barakallahu fiik. Ketika anda perhatikan semua akad-akad Islam, semua transaksi-transaksi sesuai dengan bimbingan Islam, sistem-sistem yang berlaku yang sesuai dengan bimbingan Islam, anda akan mendapati pasti dan pasti dibangun di atas keadilan. Barakallah. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallah fikum, dari dasar-dasar utama ekonomi Islam, yang kedua ialah al-asl fil muamalat wal-uqud al-hil hatta ya'tiya dalilun ala hurmatiha. Hukum asal dalam bab muamalah, transaksi-transaksi, hukum asal akad-akad, sistem-sistem muamalah adalah halal, adalah mubah, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ini termasuk rahmat Islam untuk hamba-hambanya, untuk pemeluknya, rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Dikasih keleluasaan seluas-luasnya untuk hal ini. Hukum asalnya halal, hukum asalnya mubah, sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharamannya. Selama tidak ada nas yang mengharamkan, hukum asalnya adalah halal. Para ulama-ulama berhujjah dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata-kata al-bay', jual beli, umum, meliputi semua perkara yang berkaitan dengan jual beli, dengan perniagaan, dengan perdagangan, dengan yang namanya baik, jual dan beli. Yang diharamkan riba. Juga dengan ayat yang lain yang disebutkan juga dalam Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian semua halal, mubah untuk kamu semua, semua yang ada di muka bumi. Sehingga hukum asal makanan, hukum asal minuman, semuanya halal, sampai ada nas yang mengharamkannya. Hukum asal pakaian halal, sampai ada yang mengharamkannya. Hukum asal akad, hukum asal muamalah halal, sampai ada nas yang mengatakan haram. Barakallahu fikum. Ini luar biasa, dikasih keleluasaan dan kebebasan. Baik. Maka di sini karena tidak azzaikumullah, perlu kita pahami hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Apa saja yang diharamkan dalam Islam? terkait dengan muamalah-muamalah, transaksi-transaksi. Saya sebutkan yang umum, yang banyak tersebar terjadi dan umum di kalangan transaksi yang ada pada kaum muslimin dan pada umat manusia sekarang ini. Yang pertama ialah segala muamalah, segala akad, segala transaksi, semua sistem yang mengandung unsur riba. Yang mengandung unsur riba. Ini haram. Baik riba fadl atau riba nasi'ah, atau riba dain, atau riba qarab. Semua bentuk riba diharamkan dalam bab muamalah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Rasul disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu akila riba wa mukilahu. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang memakan harta riba, yang memberi makan dengan harta riba, wa katibahu wa syahidahu, yang nulis, yang menjadi saksi. Semua dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita, barakallahu fikum, tidak boleh ada unsur riba dalam perkara muamalah, dalam perkara akad, dalam sebuah sistem. Ini pertama yang tidak boleh. Yang kedua, yang diharamkan dalam Islam ialah yang di dalamnya ada unsur aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kalian jangan memakan harta-harta benda kalian di antara kalian dengan cara batil, kecuali kalau terjadi akad perniagaan saling ridha di antara kalian. Tegas ya, Pak. Sehingga semua muamalah, semua akad, semua transaksi, ketika di situ ada unsur memakan harta orang secara zalim, memakan harta orang secara batil, dikatakan haram. Yang ketiga ialah akad atau sistem atau yang semisalnya yang mengandung unsur perjudian. Ada unsur al-maisir. Maisir itu qimar, perjudian. Kaidahnya, tolong camkan baik-baik. Kaidah untuk mengetahui itu perjudian. Kaidah untuk mengetahui akad ini ada unsur perjudian ialah orang yang terlibat di dalamnya. Orang yang terlibat di dalamnya dihadapkan pada dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Itu kaidahnya. Muamalah apapun, akad apapun, transaksi apapun, sistem apapun, ketika ada unsur ini, namanya judi. Yang terlibat, yang melakukannya, dihadapkan pada dua pilihan, dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Itu yang namanya judi. Kalau untung semuanya, itu bukan namanya judi. Itu namanya keuntungan dan laba. Rugi semuanya, enggak ada yang mau. Nah, gitu ya. Yang dibahas ketika ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Diistilahkan dengan mengandung unsur spekulasi tinggi. Mungkin untung, mungkin rugi. Semua transaksi mengandung unsur judi hukumnya haram. Dikarenakan yang namanya perjudian hukumnya haram. Barakallahu fikum. Innamal khamru wal maisiru ribsun min amali syaitani fajtanibuh. Yang namanya khamr, yang namanya perjudian, perkara yang haram, perkara yang jelek dari amalnya setan, maka jauhilah dia. Ada wab. Bang Evan, paham dong? Naam. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, yang diharamkan dalam Islam ialah semua akad, semua muamalah, semua transaksi, semua sistem yang mengandung unsur gharar. Yang mengandung unsur gharar. Apa itu gharar? Yang namanya gharar ikhwan al-jahalah. Ketidaktahuan. Mungkin tidak diketahui barangnya apa. Mungkin tidak jelas apakah barangnya diterima ataukah tidak. Atau tidak jelas sampai kapan waktunya. Al-Muhim ada unsur gharar, ketidakjelasan dalam akad tadi. Barakallahu fikum. Kalau dibahasakan seperti katak dalam tempurung, gitu ya. Melaksanakan sebuah akad, sebuah transaksi yang itu enggak tahu. Abu-abu. Kita semuanya enggak ngerti ini. Barangnya kayak apa, akadnya kayak apa, bagaimana hasilnya, bagaimana waktunya, bagaimana spesifikasinya dan segala macamnya. Gharar. Atau enggak tahu. Ini dilarang ya, Mas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam melarang sistem jual beli yang mengandung unsur gharar. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik? Paham ini? Hah? Yang berapa ya, Pak? Meneruskan yang ini aja. Ini diperbanyak. Ini faedahnya. Tatkala nanti kita menyinggung satu persatu transaksi sistem yang ada di dunia perbankan, ketika saya menyebutkan alasannya ini atau nyambung. Paham ya? Aywa. Yang kelima barakallahu fikum. Dari perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam ialah akad atau muamalah atau transaksi atau sistem, di situ ada unsur menjual belikan sesuatu yang belum diterima. Menjual belikan sesuatu yang belum diterima. Ayat nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'i ma lam yuqbad. Rasul melarang jual beli sesuatu yang belum diterima sama kita. Ini nanti kaitannya dengan sistem dropship. Barakallahu fikum. Sedikit bocorannya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya barakallahu fikum ialah akad atau muamalah yang di situ ada unsur dari mala yamlik, menjual belikan sesuatu yang bukan miliknya. Menjual belikan sesuatu yang bukan miliknya. Ini beberapa poin penting barakallahu fikum yang dilarang dalam Islam. Nah, sehingga hukum asal transaksi, hukum asal akad muamalah sistem yang berkaitan dengan bab muamalah itu hukumnya halal, hukumnya mubah, kecuali yang ada nas pelarangannya. Ada 6 poin tadi ya. Ada 6 poin yang dilarang dalam Islam barakallahu fikum. Asas yang berikutnya. Ngopo iki? Asas landasan ekonomi Islam yang berikutnya. Yang berapa ya, Pak? Ayo. Yang ketiga. Baik. Asas ekonomi Islam al-iqtisad al-islami mabniyun 'alal ihsan. Ekonomi Islam itu dibangun di atas prinsip berbuat baik kepada sesama. Ya, berbuat baik kepada sesama, ihsan. Sehingga semua akad yang mengandung unsur kezaliman atau memadzharatkan orang lain atau mencekik, gitu bahasanya, mencekik kondisinya orang lain, itu diharamkan dalam Islam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai." Dalam Sahih Muslim dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan kepada segala sesuatu. Barakallahu'alaikum. Dalam bab akad ini masuk dalam kategori pinjam meminjam, utang piutang, dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah yang membahas masalah riba, Allah mengatakan wa in kana dzu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu orang yang kesulitan, pailit, tidak bisa membayar hutang, fa nadhiratun ila maisarah, maka dia dikasih waktu tenggang. Dikasih waktu tenggang sampai dia mampu. Hanya sampai dia mampu. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Niatannya bantu. Niatannya berbuat baik kepada sesama. Niatnya bukan untuk mencekik dia atau mengambil keuntungan dalam kesempitan atau keuntungan dalam kesempatan. Bukan juga dalam rangka untuk mengamakan uang. Barakallah. Naam. Ada beberapa poin penting barakallahu fikum dari dasar-dasar ekonomi Islam. Tentunya dikarenakan aromanya Islam, tidak boleh sedikit pun menyentuh barang-barang haram. Transaksinya barang yang diakadkan haram. Halal, tuan. Malah haram, tidak boleh haram, harus halal. Barangnya halal, dalam usaha yang halal, proyeknya halal, semuanya halal, dalam kode yang halal. Yang mubah, tidak boleh dalam perkara-perkara yang haram. Walaupun akadnya halal, tapi yang diakad haram tidak boleh. Antum riba, penjual riba, tapi yang dipercobikan khomer, tidak boleh. Nah gitu ya? Ada huwa. Ayo dong. Ini semua ikhwan adalah landasan utama yang dianggap penting barakallahu fikum terkait dengan bab muamalah Islamiyah atau iktisadul Islami, ekonomi Islam barakallahu fikum. Apabila ini semua dipahami, maka sekarang kita akan membahas barakallahu fikum masalah-masalah yang banyak terjadi dalam dunia perbankan baik yang konvensional ataupun yang syariah. Baik. Kita mulai dari yang namanya sistem pinjam meminjam. Yep, pinjam uang di bank. Hukumnya apa ya, ikhwan? Pak diem saja. Hukumnya apa ya, ikhwan? Pak diem. Hukumnya apa ya, ikhwan? Mubah. Masya Allah. Nah, itu namanya dia menggunakan kaidah asal. Betul ya, ikhwan? Hukum asal pinjam uang di bank itu adalah mubah. Dikarenakan itu babnya muamalah. Hukum asal muamalah adalah mubah. Baik. Sekarang, bagaimana sistem pinjam uang di bank? Dirinci. Rincian yang pertama. Nasabah datang ke pihak bank. Banknya bank konvensional. Bisa dibantu, Pak? Oh iya. Saya ingin pinjam uang di bank ini. Bank apa ya, Pak? Bank konvensional, bank apa ya, Pak? Bank apa ini? Terserah itu mau bank Mandiri, BRI, BCA, BRI, bank apalagi niaga, bank agus ini. Pinjam berapa, Pak? Saya pinjam gak banyak-banyak, 100 juta saja. Oh iya. Iya, Pak. Tempo berapa lama, Pak? Tempo setahun lah. Ini, Pak, dihitungkan uangnya. Masya Allah. Kita, Pak, pinjam kepada kami uang 100 juta. peraturan di bank kami bunganya 1 bulan adalah 2% atau 5% atau 1%, terserah antum. 1% dari yang bapak utang tiap bulannya bapak harus membayar bunganya sekian persen. Nah, selama tahun. Sudah. Antum dikasih duitnya 100 juta. Nanti antum tiap bulannya nyetor. Misalkan sebulannya diminta untuk nyetor sekian puluh juta plus bunga 2%. Plus bunga 1%, 5%. Jadi, apa hukumnya akad semacam ini? Yang keras? Kenapa kok haram? Kenapa kok haram? Hah? Karena ada unsur kelebihannya. Anda harus tahu. Dalam Islam barakallahu fikum yang namanya akad pinjam meminjam, utang piutang itu dibangun di atas dasar membantu, bukan menganakkan uang. Hutang 100 juta bayar 100 juta. Fungsinya adalah untuk membantu sesama. Ketika dia pailit, kesulitan, maka harus dikasih tenggang waktu. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau sulit membayar, dikasih tenggang waktu sampai dia mampu. Masyaallah. Paham dong? Riba. Yang riba yang mana ini? Yang riba yang mana ini? Yang bunga 2% tadi atau 1%-nya atau 5% dan yang lainnya. Bunganya itulah yang riba. Bayang dong, kalau antum tobat dengan taubatan nasuha, antum boleh pegang 100 jutanya, bayarkan kepada pihak bank, bunganya jangan. Bayang dong? Nah. Wow, bayang. Transaksi yang kedua, jadi kan contoh pertama, bayar utang 100 juta, bayar 100 juta, tempo setahun, salah, tidak ada A, nggak ada B, nggak ada C, nggak ada apa. Bayar 100, utang 100, bayar 100, tempo setahun, hukumnya apa ya kan? Hukumnya apa? Modelnya halal. Jangan ragu-ragu. Jangan lebar langsung haram dah. Kalau begini modelnya, hukumnya halal. Tidak ada masalah. Itu yang diinginkan dalam Islam. Ketika jatuh tempo antumnya tidak bisa, banknya bilang, bayar. Maaf, belum bisa. Pailit. Ya sudah, waktu sebulan lagi. Itu yang wajib. Wa ikana tu'usratin fanadiratun ila maisarah. Tapi masalahnya ada enggak ya bank semacam ini? Jawaban yang jujur, ada enggak bank yang semacam ini? Jawabannya tidak ada. Ada enggak bank yang model pertama tadi? Jawabannya banyak, dan itu pada bank konvensional. Ya apa ya? Itu ada di bank konvensional. Ayo dong. Ayo kan? Yang ketiga, contoh yang ketiga. Yang ini tolong diresapi baik-baik. Di sini akan ada penggabungan beberapa sistem dan ini terjadi di bank syariah. Siap? Siap. Antum, jangan antum. Ada seseorang datang ke bank syariah. Bank Muamalat, Mandiri Syariah, atau BCA Syariah, BDI Syariah, BDI Syariah, yang aroma syariah. Ada yang dibantu pak? Iya. Saya mau pinjam uang. Saya mau pinjam uang. Berapa pak? 1 miliar. Nah, ini kan yang datang ini kan orang sembarangan. Kalau utang cuma 10 juta, ngapain juga ya pak? Hah? 1 miliar. Untuk pak? Iya, untuk sebuah usaha. Jadi biasanya mereka akan mengaudit dulu, ngecek dulu prospek usahanya itu apa. Usahanya apa? Ya di Bandung ini saya punya rencana ini, planning saya akan bergerak di dunia bakery. Nah, usaha di bidang bakery, roti-rotian ya, Pak. Nah, jual brownies, jual bolen, jual ini, jual itu, dikarenakan dikenal Bandung itunya jos, pasarannya bagus. Nah, akan saya buka outletnya itu di Bandung, kota Bandung, kemudian nanti ada cabang ini. Saya sudah punya gambaran jelas dan saya membutuhkan dana awal 1 miliar. Ya, prospek. Insya Allah, prospek. Dilihat, Bapak, di mana rumahnya? Oh, ini orang ini memang orang polus. Nah, bukan orang yang kiri gitu ya, Pak. Orang kiri ngapain dikaitin sama siapa? Yang prospek. Camkan baik-baik. Pasti akan dicari yang prospek. Yang gak prospek apakah dikasih? Ada kembali. Sudah. Iya, Pak. Akan dijelaskan. Di dalam formulir ikhwan, tidak ada sedikit pun yang namanya bunga. Di formulirnya, segala macamnya, Masya Allah, tidak ada yang namanya bunga. Dijelaskan, Pak. Kami ini adalah bank syariah. Sehingga kami tidak mungkin menerapkan bunga. Itu riba, Pak. Di tempat kami tidak ada yang namanya bunga. Cuman dalam bank kami, di lembaga keuangan kami, ini kita bikin akad mudharabah. Akad bagi hasil, Pak. Kalau akad pinjam meminjam ada bunga hukumnya riba. Ini kami ubah menjadi akad mudharabah. Kami dari pihak bank selaku pemodal. Bapak kami jadikan sebagai pengelola modal. Pak Ikhwan, jamkan ya, pengelola modal. Kita sepakati, Pak, ya. Bapak pinjam, Bapak ingin meminta modal. Meminta modal kepada kami 1 miliar. Gimana kalau kita sepakati bagi hasil kita, kami 30, bawah 70? Gimana, Pak? Deal. Ya sudah. Bapak 70% dari keuntungan yang ada, kami 30% dari keuntungan yang ada. Maya, kita bikin akad mudharabah bagi hasil. Kami sebagai pemodal 1 miliar, Bapak sebagai pengelola modal, nanti kata keuntungan 70% buat Bapak, untuk kami 30%. Dan akad mudharabah ini, Pak, kita batasi hanya setahun saja. Sehingga tahun depan Bapak mengembalikan modalnya kepada kami. Sepakat. Ingat, Pak, ya, tidak ada bunga. Bapak tidak membayar bunga sepeser pun dari modal yang Bapak ambil dari kami. Kami hanya bagi hasil dengan Bapak 30% untuk kami, 70% untuk Bapak. Apa hukumnya transaksi yang semacam ini ya ikhwan? Boleh apa enggak boleh? Hah? Boleh. Kenapa kok boleh? Dikarenakan akadnya mudharabah. Betul. Dalam fikih Islami, yang namanya mudharabah itu boleh. Bagi hasil itu boleh. Yang namanya mudharabah, ada pemodal yang punya duit, ada pengelola yang mengelola uang tadi itu, ada laba kalau ada laba, ada modalnya. Ada pemodal, ada pengelola, ada modal, ada usaha. Tidak ada masalah. Kayak gitu ya? Luar biasa. Tidak ada masalah. Tidak ada bunga sedikit pun. Barakallahu'alaikum. Masya Allah. Boleh kan? Pak Jirunya, boleh kan? Bagi rugi mana? Ini bagi hasil loh, bukan bagi rugi. Apa? Nah dulu. Saya mau menanyakan akad yang tadi itu dulu. Boleh atau nggak boleh? Ada masalah ya, Pak. Antum harus adil. Jangan gara-gara bank semuanya nggak boleh. Sama sekian nggak ada masalah. Boleh. Antum usaha. Ternyata Masya Allah laris manis. Antum punya usaha bakery namanya Al-Farokah. Masya Allah. Al-Farokah Bakery. Luar biasa. Laris manis. Di Bandung sampai antum punya 20 outlet. Melebar, Bogor, Garut, Jakarta. 100 outlet. Laris manis. Omsetnya antum dalam sebulan 10 miliar. Omset. Baru omset. langsung bersih dalam sebulan pertama tadi, dalam bulan pertama ya Pak, antum untung 1 miliar. Omset sama untung bersih, laba bersih 1 miliar. Insyaallah. Apa sekarang tanggung jawabnya antum? Kok diem? Bagi hasil dong. Mau ada hasilnya, ya bukan bagi rugi namanya. Bagi hasil 30% dikasihkan kepada pihak bank syariah, 70% untuk antum. Antum dapat 700 juta dan bank syariah mendapat 300 juta sebulan. Bagi hasil ya, sama-sama menguntungkan ada untungnya loh. Nah, bulan kedua, omsetnya antum wah luar biasa. Laba bersihnya antum 3 miliar bulan yang kedua. Wih, luar biasa. Antum kasihkan 30% untuk bank syariah, 900 juta untuk bank syariah, 2,1 M untuk antum. Bukan ya? Bagi hasil. Ada masalah? Tidak ada masalah ya. Tidak masalah. Barakallahu fikum. Terus bulan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, masya Allah, antum mendapatkan laba. Masuk bulan yang keenam mulai ada yang error, yang namanya usaha manusia banyak. Kadang naik, kadang turun. Naik, kadang turun. Pada bulan yang keenam mengalami suatu kondisi yang di luar juga. Merosot semuanya, nggak tahu ada apa ini. Tapi masih ada laba. Laba antum bulan itu adalah 100 juta. 30 juta dikasihkan bank syariah, 70 juta untuk antum. Begitu ya? Masya Allah. Aku lagi membenahi. Ada apa ini? Bulan yang ketujuh tak tertolong. Sangat meluncur dengan derasnya kerugiannya antum. Antum dinyatakan merugi di bulan yang ketujuh. Rugi, rugi sampai modalnya tergerus habis. Tahu nih, ternyata kalau dicek, cek, ternyata persaingannya semakin banyak ini. Punya kamu Al-Barokah, di sana ada Ar-Rahmah, di sana ada Ashifa, ini ada Al-Karimah, Al-Karomah. Macam-macam itu punya nama semua itu katanya terjun bebas rugi, dinyatakan rugi. Antum nggak bisa nyetor kan gitu ya, tumben ini didatangi sama pihak bank syariah, kok tumben nggak nyetor. Datangi, Pak, sudah jatuh bulannya Pak, setorannya mana? Saya mengalami kerugian. Rugi. Di sini bank mulai mikir. Rugi. Ini dia. Bulan yang ke-8 antum dinyatakan bangkrut. Tak tertolong lagi. Berarti yang terselamatkan hanya ada outlet satu di Bandung, di tengah kota Bandung, yang lainnya dijuali semua, dijual kabeh, habis ludes, menyisakan satu outlet di kota Bandung. Datang lagi bank syariah, Pak, jatuh bulan ya Pak, maaf, saya sudah bangkrut. Di sini kira-kira bank syariahnya akan mengatakan, ya sudah Pak, sudah bangkrut, mau apa lagi? Mengatakan begitu atau bakal melakukan pengusutan? Bukan pengusutan, pengusutan. Jawaban yang jujur. Jawabannya bank akan melakukan yang namanya pengusutan. Itu semuanya. Tanya. Ada yang tersisa Pak? Ada. Itu satu outlet di kota Bandung. Dilihat. Diperkirakan, diestimasi harganya. Outlet ini di tengah kota Bandung harganya cuma laku 500 juta. Kurang. Punya rumah Pak? Iya ada rumah ini. Punya apa lagi Pak? ada mobil, apalagi Pak, tanah, estimasi, pas, 500 outlet, 500 perubahan mobilnya, langsung segel. Iya Pak ya? Loh kok diem saja? Iya, baru segel, langsung segel. Dikarenakan dinyatakan bangkrut segel, Bapak harus mengembalikan 1 miliar yang Bapak ambil modal dari kami. 1 miliarnya Pak. Dikarenakan Bapak punya ini kami segel semua, akan kami jual, akan kami lelang untuk mengembalikan 1 miliar modal kami. Ya Pak ya? Iya. Juali semua balik 1 miliarnya. Masya Allah. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ternyata nasabahnya bangkrut, krup, tidak menyisakan apapun dari harta bendanya. Mesti apa namanya ini mesti? Habis tak? Bis. Saya sekarang kontrak. Nggak mungkin Bapak melelang kontrakan saya. Dimarahi oleh dia yang punya kontrakan ini. Ada satu rahasia pentingnya tentang barakallahu fikum dan dunia perbankan. Dalam bab ketika mengalami kerugian, mereka langsung akan mengusut aset-aset nasabah dalam rangka untuk mengembalikan modal yang dipinjam. Kalau dapat selesai. Kalau nggak dapat, ada langkah kedua yang mereka tempuh. Anda harus paham. Mereka akan menghubungi bank dunia, ya, bank internasional dalam kesepakatan bersama dalam dunia perbankan. Di sana ada yang namanya dana talangan. Ada dana talangan yang dipersiapkan untuk bank-bank yang mengalami kemacetan. Informasi yang sampai kepada saya, dana talangannya biasanya cuma 3 atau 2 miliar. Jadi kalau lebih, ruginya ya sudah dapat sekian toh. Tapi kalau di bawah itu, dapat sempurna. Dikarenakan yang antum pinjam cuma 1 miliar, maka bank langsung menghubungi bank dunianya, mendapatkan dana talangan 1 miliar. Modalnya balik, antumnya bangkrut. Ini kenyataan yang ada. Pertanyaan saya, apa hukumnya sistem mudharabah yang demikian keadaannya? Kenapa kok haram enggak pakai bunga kok? Hah? Apalagi merugikan antum dari kemarin untung 1 miliar, 2 miliar setengah dan segala macam itu apa namanya itu? Kami tidak meminta antum membayar bunga. Tidak ada bunga sama sekali. Nah, di sini pentingnya antum memahami yang namanya akad mudharabah. Satu hal penting yang tidak disampaikan oleh pihak bank syariah. Ya. Yang ini merupakan ketentuan utama dan inti mudharabah syariah dalam Islam. Apa itu ya Pak? Disebutkan oleh para fuqaha kita dari semua mazhab, mereka menyatakan yang namanya mudharabah itu ada satu ketentuan, yaitu al-wadhi'atu 'ala ra'sil mal. Yang namanya kerugian dalam akad jual beli, kerugian dalam akad mudharabah itu ditanggung oleh modal. Tolong camkan baik-baik. Sistem bagi hasil yang syar'i dalam Islam, kerugian itu ditanggung oleh modal, bukan pengelola modal. Jadi ketika nasabah itu bangkrut, ternyata modalnya masih ada, balik, atau sisa separuh sedikit, balik. Tetapi ketika modalnya itu betul-betul habis, maka habis juga modalnya. Sang pengelola tidak dapat apa-apa, sang pemodal hilang modalnya, enggak dapat apa. Al-wadhi'atu 'ala ra'sil mal. Dari dua langkah yang ditempuh oleh bank tadi menunjukkan mereka tidak terima kalau modalnya habis. Buktinya apa? Akan mengusut semua aset-aset nasabah yang ada. Dapat diambil sama mereka. Atau minta ke bank dunia dapat dana tawanan tadi. Dari sini ya, Pak, menunjukkan bahwasanya sistem mudharabah yang ada adalah sistem mudharabah yang tidak syar'i. Dan ingat, dan ini sesungguhnya rekayasa, kamuflase. Akadnya bukan akad mudharabah ya, Pak, tapi akadnya akad pinjam meminjam dikasih level mudharabah. Pinjam meminjam yang mengandung unsur riba, dan ribanya lebih dahsyat. Hakikatnya antum pinjam 1 miliar dengan bunga 30% dari keuntungannya. Pinjam 1 miliar dengan bunga 30% dari keuntungannya. Kenapa dikatakan akad pinjam meminjam? Dikatakan modalnya harus balik. Kalau modal harus balik, itu namanya pinjam meminjam, bukan mudharabah. Paham tuh? Dari sini barakallahu fikum, banyak sekarang ini kaum muslimin, nasabah-nasabah muslimin yang merasakan betapa mengerikannya bank syariah. Lebih mencekik, lebih besar yang mereka dapatkan. Bank konvensional cuma 1% dari yang antum pinjam. Kalau mereka rata-rata 30% dari keuntungan usaha kamu. Antum bayangkan antum untung 10 miliar. Antum kasihkan berapa ya, Pak? 3 miliar ke mereka. Antum pinjam 1 miliar, bunga 1%. Selama setahun enggak sampai 1 miliar. Iya. Dari sini sistem mudharabah yang ada di dunia perbankan syariah dinyatakan riba tidak syariah. Boleh kalau tidak ada langkah-langkah tadi. Rugi-rugi bersama. Untung-untung bersama. Barakallahu fiik. Itu yang syar'i. Ketika untung bersama, rugi ditanggung pemodal, rugi ditanggung pengelola, ini hukumnya riba. Yang betul, rugi ditanggung modalnya pemodal. Pamirwan, sistem mudharabah yang ada dalam bank syariah dinyatakan tidak syar'i. Dan ini dalam bank syariah ya, Pak, masuk dalam akad pinjam meminjam. Ketika antum pinjam uang di bank, dibalik akadnya mudharabah, tapi demikian asasnya. La yajuz. Hukumnya haram. Kalau bank konvensional jelas pinjam bunga sekian, jelas ribanya. Paham ya, Pak? Paham ini? Sudah 2:30. Lihat. Saya lanjutkan kepada pembahasan yang lain atau diperpanjang bab masalah pinjam meminjam utang piutang. Tapi penggambaran yang lain. Ribon, ah, lewat diem. Apa teruskan poin berikutnya? Itu kan terkait dengan pihak bank. Jangan dikira permainan pinjam meminjam unsur ribawi itu tidak ada di luar bank. Tanya ya, Pak. Lanjut. Pinjam meminjam atau yang lain? Pinjam meminjam. Ya Allah. Kalau di luar bank yang begitu masyhur dan dikenal di kalangan kaum muslimin ialah bank rentenir. Renten, ya, gitu ya. Semua itu ganas tuh, Pak. Itu semua orang bakal tahu ini orang pekerjaannya menganakan uang. Ya, Pak ya. Jelas, ribawi. Tapi di sana barakallahu fikum ada beberapa akad transaksi-transaksi yang harus diperhatikan. Di antara yang masyhur barakallahu fikum ialah antum perlu barang. Antum tidak punya uang. Antum datang ke seseorang. Mas pinjam duit. Untuk apa? Mau beli HP. HP apa ini? HP Oppo. Apa bayar bayaran? Hah? Apa aja ya? Tapi apa? Gajinya aja. Kita sama-sama datang ke konter HP Oppo-nya. Atau mau ke Bex? Boleh. Bandung Electronic Center. Ada kan? Nah, ya, masa enggak tahu. Nah. Kita ke Bex. Boleh. Langsung aja ke Bex. Ya, Bex. Ya, Bex. Ya, kan juga Bex. Ya. Ya Allah. Bex. Ya, gini aja. Kamu datang ke counter Oppo tadi itu, kamu ambil barang yang antum suka di situ. Ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kepada penjualnya harganya berapa. Antum masuk. Masuk milih jenis Oppo, selama ketemu barangnya. Ini. Sudah ketemu barangnya sudah. Harganya berapa? Itu tadi saya tanyakan kepada pihak penjual, Oppo yang serinya demikian-demikian itu harganya 2 juta. Sudah gini aja. Itu barang saya jual kepada antum dengan harga 2 juta 500 tempo tahun. Deal? Deal. Aja. Ambil barangnya. Ambil barangnya. Yang bayar siapa ya, Pak? Yang bayar orang lain tadi. Masuk ke kotor, ini Pak, 2 juta. Kamu dapat barangnya. Apa hukumnya ya, Pak? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya? Kenapa kok haram? Apa hukumnya? Hukumnya apa ini? Boleh atau tidak boleh? Jawabannya hukumnya tidak boleh. Loh, kan akad jual beli. Jual beli kan boleh cari untung. Jawabannya adalah orang tadi ketika mengadakan akad transaksi jual beli dengan antum, dia belum memiliki barangnya. Itu barangnya counter Oppo, bukan barangnya antum. Itu masuk dalam kategori ayyabi amala yamlik, menjual sesuatu yang tidak dimiliki sama dia, al-haram. Dan yang kedua, kalaupun sudah kamu miliki, baik malam yukbab, menjual sesuatu yang belum kamu terima, belum kamu keluarkan dari tempat counter tadi. Itu hakikatnya barakallahu itu, pinjam 2 juta, bayar 2 juta 500. Berapa bunganya? 5.000 tahun. Paham ya, Pak? Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan unsur pinjam meminjam utang piutang yang mengandung unsur riba. Ingat, dalam bab ini prinsip Islam ialah dibangun di atas dasar ihsan. Berbuat baik kepada sesama, membantu sesama, bukan untuk mencari laba, bunga, faedah atau kehidupan. Paham ini ya, Pak? Paham ini? Masya Allah. Yang berikutnya lagi. Antum datang ke kantor Pegadaian. Jangan dikira singkat pembahasan panjangnya ya, Pak. Itu masih utang-piutang semuanya ya, Pak. Antum datang ke kantor Pegadaian. Ngapain? Ngapain ya, Pak? Pinjam uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Itu namanya rehen atau pegadaian. Kalau tanpa jaminan, namanya utang-utang biasa. Dengan jaminan, antum, namanya pegadaian. Datang antum. Lagi butuh fulus ini. Antum memiliki sebidang sawah. Di wilayah Jawa Barat banyak sawahnya ya, Pak. Ya. Sedih banget, Pak. Ya. Oh, saya mau pinjam duit. Berapa, Pak? Saya pinjam duit sekitar 25 juta tempo setahun. Jaminannya, Pak? Ini sertifikat sawah saya. Sawah saya di daerah Cimahi ujung itu ada sekitar 1 hektar sawah. Iya, Pak. Pak, kami ini adalah pegadaian syariah, Pak. Jadi tidak ada bunga sedikit pun dari kami. Ini karena kami punya moto yang sangat jelas, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu ya? Ya Pak ya. Tolong Pak ya, tidak ada bunga. Bapak pinjam 25 juta tempo tahun, nanti tahun depan tanggal sekian Bapak kembalikan 25 juta. Paham ya Pak? Tanpa bunga. Kalau pegadaian konsisten ada bunganya ya Pak, 1%, 2%, ini tanpa bunga. Tanpa bunga. Makasih Pak, diurus segala macamnya sudah cair 25 juta. Maka dikasih waktu perpanjang selesai. Profesional dan terpercaya. Kamu kasihkan sertifikat tanahnya, tanah sawahnya kamu sebagai bukti, sebagai apa namanya, sebagai jaminan untuk pulang membawa 25 juta. Hukumnya apa ya kan? Hukumnya apa ini? Kok diem? Hukumnya? Jangan ragu-ragu. Hukumnya pun. Ternyata oleh pihak pegadaian tanah kamu disurvei 1 hektar tadi itu. Dicek ternyata tanah siap pakai subur ini. Kelihatan ini bekas dikasih jadi ditanami tanaman-tanaman sawah tadi. Ternyata oleh pihak bank langsung dipakai, dikelola dengan dia bank pegadaian, dipakai oleh pihak pegadaian dari modalnya pihak pegadaian, kemudian dikelola tanah tadi itu, hasilnya diambil oleh pihak pegadaian. Hukumnya apa nih ya ikhwan? Boleh apa enggak boleh? Modalnya dari pegadaian, yang mengelola pihak pegadaian, ya otomatis hasilnya untuk pegadaian. Hukumnya apa ini? Kenapa enggak boleh? Nah, pinter sampean. Namanya hukumnya tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan pihak pegadaian mengambil faedah keuntungan dari tanah sawah kamu tadi. Yang kalau seandainya disewa, harga sewa setahunnya 10 juta. Biasa menyewa, langsung pakai, menggunakan dan memanfaatkan barang jaminan untuk kemaslahatan mereka. Adalah itu faedahnya. Katanya para ulama dan disepakati oleh semua para fuqaha, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hak pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan itu adalah riba. Ini ribanya mana? Dari pihak pegadaian memanfaatkan tanahnya kamu tadi itu. Jadi hakikatnya kamu itu pinjam uang 25 juta setahun, ribanya 10 juta uang hasil sewanya tanah kamu tadi itu. Tapi tidak disewa oleh pihak bank, langsung pakai. Paham dong? Masya Allah. Yang berikutnya lagi, antum datang ke pihak pegadaian lagi, pinjam uang lagi. Pak, mau pinjam duit 10 juta. Apa jaminannya? Jaminan saya seekor sapi. Ini Pak, sapinya saya bawa loh. Ya sudah, masukkan di kandang sana. Nah, pegadaiannya nerima semua jaminan ya Pak. Dimasukkan di kandangnya pegadaian sana ya. Barakallahu fikum. Bapak, Bapak pinjam uang dari kami 10 juta dengan jaminan seekor sapi. Kami ini pegadaian syariah. Kami pegadaian syariah. Tidak ada bunga sama sekali. Tapi Pak, dikarenakan sapi ini kami yang merawat, kami kenakan biaya perawatan sapi selama setahun sejumlah 2,5 juta. Bapak nanti tahun depan bayarnya 10 juta. Yang utang kepada kami 2,5 juta ongkos perawatan sapinya Bapak. Hukumnya apa ya kon? Yeah. Hukumnya apa ini? Belak-belakan langsung terang-terangan dia pegadaian minta biaya perawatan. Hukumnya apa ya, Pak? Kenapa kok boleh? Hinder sampai bagus. Makanya jangan langsung asal salam haram. Enggak, cek dulu. Salah satunya kan dikarenakan barang jaminannya, barang yang harus dirawat, maka pihak pegadaian dikasih hak untuk meminta biaya perawatan sesuai dengan yang berlaku saat itu. Ketika dia mengatakan ini biaya perawatannya 2,5 juta selama tahun dan atau itu memang demikian, kurang lebihnya segitu, enggak ada masalah. Diperbolehkan barang. Masya Allah. Masalah berikutnya. Wih, selesai masalah utang piutangnya. Nanti yang lainnya gak kesebel ya, Pak. Sudah ya. Masalah berikutnya ialah nyimpan uang di bank. Masya Allah. Yang ini yang saya harus tanya-tanya sama antum. Saya mau tanya sama antum. Ketika antum nabung uang di bank konvensional, apa ketentuannya? Apa bunganya? Kamu suruh bayar. Dikasih bunga. Antum dikasih duit. Berapa persen ini? Hah? Tergantung jumlah tabungannya. Semakin banyak yang ditabung, semakin besar. Dari mana itu? Dari mana itu? Kok tiba-tiba antum dikasih bunga itu? Dari mana itu? Bank konvensional. Terus terang saya gak pernah berurusan dengan pihak bank, ini gak ngerti. Yang ini tolong sampaikan sama saya. Kenapa antum dikasih duit, dikasih bunga dari uang yang kamu tabung? Yakin? Oh, mereka gunakan untuk investasi. Berarti ada persentase dari keuntungan dari bank. Nah mungkin kan ada persentasenya, berapa persen? Ya Allah, 1, 2, ya Allah 5%, ya gitu ya. Ketika antum menyimpan uang di bank, menabung uang di bank, ada ketentuan mendapatkan setiap bulannya 5% dari yang kamu tabung. Tapi setiap bulannya kamu terkena biaya administrasi penyimpanan sekitar 30 ribu. Ya Pak ya? 25 atau 30 ribu. Berapa? Berapa? Tahun kira 10 ribu itu. Tahun saya dulu 2001 aja 30 ribu. Bang Liko. Eh? Sekarang berapa? 30 ribu. Setiap bulannya Anda mendapatkan terkena biaya administrasi 30 ribu. Dan Anda mendapatkan apa namanya keuntungan dari pihak bank 5% dari yang kamu simpan. Masya Allah. Antum nyinya nabung uang di bank. Nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi, simpan lagi, simpan lagi, simpan lagi, simpan lagi. Uang kamu yang di bank itu mencapai 1 miliar. Masya Allah ya. Berapa 5% itu ya Pak? Sama dengan berapa ini? 50 juta. Masya Allah. Atau dikasih keuntungan 50 juta. Dan nanti cuma dikasih biaya penyimpanan 30 ribu tiap bulan keuntungnya. Masya Allah. Saya berikan dalam masalah ini, dalam masalah menyimpan uang di bank, menabung uang di bank, rata-rata pihak perbankan, baik konvensional atau bank syariah, menerapkan sistem wadiah. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan sistem wadiah, titip barang. Ya, titip barang. Yang perlu dipahami barakallahu fikum, dalam fikih Islami yang namanya wadiah, titip barang itu hukum asalnya dibangun di atas dasar ta'awun. berbuat baik, saling bantu membantu. Kamu titip barang pada si fulan, ya sudah, barangnya itu ya baliknya itu. Tidak ada sedikit pun yang kamu dapatkan. Kamu diperbolehkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih, uang amanah. Tolong ini barang saya simpan, kamu tak kasih sedikit. Dalam artian, diperbolehkan bagi orang yang dititipi barang meminta biaya penitipan. Namanya uang administrasi. Ada masalah. Ini amanah ya, harus disimpan sama dia. Ayo dong. Hanya sampai sini yang namanya sistem wadiah, simpan menyimpan, titip menitip dalam syariat Islam. Prinsipnya adalah berbuat ihsan, berbuat ta'awun, berbuat baik dengan sesama. Entah? Wadiah tadi akan berubah menjadi sebuah sistem titip menitip, simpan menyimpan yang ribawi. Ketika barakallahu fikum, orang yang dititipi barang menginvestasikan barang tadi, mengambil kemanfaatan dari barang tadi untuk keuntungan dia pribadi. Paham? Dia dititipi barang apa ya, Pak? Yang kira-kira bisa dimanfaatkan ya, Pak? Kalau dulu itu. Apa ini? Ya Allah, enggak usah bahas sekarang sudah. Dititipi barang yang namanya uang. Titip uang. Simpan uang. Ternyata uang itu digunakan untuk investasi pada usahanya orang yang dititipi tadi. Keuntungan dari investasi tadi ternyata barakallahu fikum diambil dan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi barang, dititipi uang. Hadalah ya juz. Ini hukumnya tidak boleh barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan li'annahu ya'kulu amwalan nasi fil batil. Dikarenakan dia memakan harta orang dengan cara yang batil. Dia memanfaatkan harta orang dan hasilnya dia makan dengan cara yang batil. Dia tidak punya hak atas uang tadi. Tidak punya hak atas uang tadi barakallahu. Ayo. Ini yang tidak boleh. Sehingga ikhwanul tina'azakumullah, ketika antum datang ke bank konvensional, nabung uang di sana, dan antum dikasih bunga, itu berarti uangnya antum itu diinvestasikan oleh pihak bank untuk sebuah usaha proyeknya mereka, dan antum dikasih keuntungan sekian. Itu jelas dalam fikih Islami disebut dengan bunga bank, bunga dari uang yang antum tabung. Gak boleh kamu ambil. Ingat, tidak boleh kamu ambil. Itu bahasanya. Bukan berarti tidak boleh menyimpan uang di bank. Paham tuh? Tidak boleh kamu ambil. Dan tindakan bank yang menginvestasikan harta nasabah tadi untuk kemaslahatan bank, itu hukumnya haram, hukumnya riba, dikarenakan memakan harta orang dengan cara yang oke. Paham tuh? Dan ini sistem yang diperlakukan di bank syariah menggunakan sistem wadiah. Wadiah ma'al istismar adalah ya. Pertanyaannya adalah, tidak usah panjang-panjang Ustaz, apa hukumnya naruh uang di bank? Bes, saya tidak mikiri bunganya Ustaz. Yang penting apa hukumnya naruh uang di bank? Apa hukum menyimpan uang di bank? Di sini ada perincian di kalangan para fuqaha kita dan para ulama kita, terutama zaman sekarang ini. Ringkasnya barakallahu fikum dari fatwanya para imam, para ulama besar zaman sekarang ini, fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, fatwa-fatwa perkumpulan fikihnya para ulama zaman sekarang ini menyatakan, menyimpan uang di bank itu hukumnya diperbolehkan dengan persyaratan. diperbolehkan dengan persyaratan. Yang pertama, khawatir uang kamu tadi hilang atau tercuri. Hilang atau tercuri, bahasanya dalam kondisinya darurat. Paham ya? Taruh di rumah, rawat. Uangnya kamu masya Allah jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Kalau taruh di rumah itu bisa untuk mandi dia. Banyak gitu ya. Ini rawat. Maka antum taruh uang itu di bank, bukan dalam rangka untuk mengambil faedahnya, tapi dalam rangka untuk keselamatan uang tadi. Ini diperbolehkan oleh para fuqaha kita. Yang kedua, ini pendapat sebagian ulama kita, tidak diperbolehkan mengambil bunganya. Tidak diperbolehkan memanfaatkan mengambil bunganya. Baik. Bagaimana kalau seandainya sudah ada bunganya, sudah otomatis masuk rekening kita. Diambil enggak diambil dari situ. Bagaimana ini? Para ulama kita menyatakan diambil dan dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Ada yang mengatakan untuk fakir miskin, ada yang mengatakan untuk fasilitas umum, jalan, kamar mandi dan segala macamnya yang untuk kepentingan umum. Bikin taman-taman, segala macam perbaikan taman kota apa segala macamnya diperbolehkan. Tapi bukan untuk kamu, bukan untuk kamu yang memiliki harta, untuk kemaslahatan umum dan tidak mengandung unsur ibadah. Paham ya? Sebagian ulama kita membolehkan menaruh dan menyimpan uang di bank hanya semata-mata untuk lalu lintas keuangan saja. Jadi ada yang disimpan di bank untuk antum transaksi dengan dunia luar, transfer sana, transfer sini dan segala macamnya. Antum sedikit pun tidak memikirkan yang namanya bunga dan segala macam. Jadi uangnya kamu jarang nyimpan lama saja. Ada uang masuk ke rekening kamu dari bulan 10 juta, kamu kirim lagi ke bulan, masuk keluar dan segala macamnya. Ini sebagian ulama kita mengatakan boleh dengan syarat tidak mengambil faedahnya. Kalaupun sudah ada faedahnya, diambil untuk kemaslahatan umum kaum muslimin yang tidak ada unsur ibadahnya kepada Allah SWT. Ini ringkasan daripada fikihnya para ulama di zaman sekarang ini, para ulama. Paham siapa ya? Selagi antum bisa sekuat tenaga dengan tanpa itu semua lebih afdal, lebih selamat, tidak tersangkut sedikit pun dengan yang namanya utang. Masya Allah. Dipahami ya kan? Paham ini? Ini terkait dengan masalah simpan, menyimpan uang di bank. Dan ini banyak sekali barakalasikum varian-varian sistemnya. Varian-varian sistemnya. Di antara yang terjadi di banyak di kalangan kaum muslimin, terutama orang-orang yang super sibuk atau uangnya banyak. Nah, mereka biasa menggunakan jasa-jasa bank untuk berbagai macam aktivitas mereka. Seperti mereka menggunakan jasa bank untuk urusan transaksi jual belinya dia. Ada kartu kredit. Ya. Itu kan mau enggak mau harus punya saldo di dia bank. Siapa ya? Iya betul. Hah? Nah, nanti dikasih kartu kredit, bayar uang administrasi itu bikin kartunya tadi itu, kamu bisa menggunakan ini kartu untuk transaksi dimanapun yang berkaitan dengan bank tadi. Baik, mudah tinggal gesek, seret, naik, nggak ada masalah. Jangan kemana-mana, nggak usah bawa kartu aja. Mau ke Jakarta, mau kemana pun sudah dengan seret. Selama antum memiliki saldo di biasa. Yang ini Evan perlu dikaji bagaimana sistem yang mereka berlakukan terkait dengan masalah kredit. Barakalakum. Intinya barakalakum, ketika tidak ada sesuatu apapun yang dikhawatirkan itu tidak ada masalah. Hanya semata-mata jaga saja. Jadi tidak ada bunga, tidak ada ini, tidak ada itu. Semata-mata antum menyimpan uang di bank, jasanya apa namanya atau membayar uang jasa di situ kepada mereka, walaupun antum gunakan ini kartu untuk akad jual belinya antum dengan biaya yang luar laba. Yang tidak diperbolehkan cuma satu. Ketika antum membeli barang-barang yang terkena hukum riba seperti emas, perak dan mata uang asing. Di sini tidak boleh menggunakan tidak menggesek. Tapi harus uang ini uangku, ini uangmu. Ini emasnya ini uangku. Ini peraknya ini uangku. Sebab dalam bab jual beli emas dan perak menggunakan mata uang harus ada tafaqquh, serah terima di tempat. Ini uangnya, mana emasnya? Ini emasnya, mana uangnya? Dia ketika menggunakan gesek itu kan sistem transfer. Itu ada unsur nasiah jejak waktu, namanya riba nasiah. Selain itu tidak ada masalah. Dikarenakan tidak ada unsur riba. Barakallahu'alaikum. Selama, ingat, selama akad kamu dengan siap bank tadi itu, tidak ada perkara-perkara yang melanggar syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan tahu saya, kartu ATM-nya antum itu juga plus kartu kredit. Iya. Yes. Betul. Devi, apa itu? Artinya? Oh, tax credit itu. Kalau yang kredit, yang kredit. Oh, tadi yang debit ya? Oh, tadi yang debit. Masya Allah. Atau diem aja tadi. Itu yang debit. Kalau yang kredit bagaimana? Oh, antum utang. Jadi antum ini, oh, beli dulu. Gede. Totalan sama bank. Nah, itu dicek. Kalau totalannya seperti yang antum hutang, ada masalah. Antum beli gesek, total sebulan 10 juta. Antum bayar 10 juta, tidak ada masalah. Tapi ketika antum gesek, 10 juta, bayarnya 10 juta, 100, itu namanya riba. Paham dong? Gampang itu ya. Nah, ini debit ya, jadi yang debit. Jadi antum sekarang punya ATM, transfer sana, tidak ada masalah. Jangan mikir bunga, jangan mikir yang lain juga. Nah, belanja langsung, set. Terkurangi satunya itu selesai. Itu lebih aman barakallahu'alaikum, dikarenakan tidak ada masalah-masalah yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jam 3 kurang 5 berarti kurang. Lanjut apa sudah? Sudah istirahat dulu, menjelang asar. Hah? Ini mau bahas masalah yang lainnya lagi. Saya mau membahas terkait dengan masalah yang berkaitan dengan jual beli yang for sale. Nah, untuk dijual. For sale. Nah, iya. Ini yang perlu dibahas barakallahu'alaikum, terutama terkait dengan masalah bank-bank syariah. Nah, ini perlu dijelaskan lagi. Ya, apa ini, Pak? Istirahat dulu apa lanjut? Nanti pada asar dan khawatir. Lanjut. Saya jam berapa? Nah, itu makanya kurang berapa jam lagi. Jadi, kita dulu aja ya. Iya, ya. Jangan dipaksakan. Satu jam setengah saya bicara ya Pak. Masya Allah. Istirahat dulu. Tadi setengah 12 berhenti. Satu jam, setengah jam tadi istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Tarik nafas. Pada latar teruskan kembali. Terkait dengan dunia proses. Untuk yang diperjualbelikan. Bagaimana keterkaitannya dengan masalah pihak bank. Barakallahu fikum. Nanti selebihnya yang tidak berkelebat di benak saya, nanti antum bisa tanyakan, semoga bisa dijawab. Nakta ila guna walhamdulillahi rabbil alamin.